Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah sallama tasliman kathira amma ba'd. Bismillah, ini merujah satu-satu dari ila salasatin. Biar hafal diulang berapa orang sampai waqa'a sabiqi. Ya, ya Hamzah. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. وما لمفعولي علمت مطلقا وما لمفعولي علمت مطلقا وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا فالاثنين به توص والثاني منهما كثالث والثاني منهما كثالث اثني عسى فهو به في والثاني منهما كثالث اثني كسى فهو به في كل حكم ذو اتسى. وكار السابق نبى أخبرا حدثا أنبى كذاك خبرا. Ila salasatin ra'a wa 'alima 'adaw idza sara ara wa 'alama wa ma li maf'ula ya'limtu mutlaqa tisani wa tsalitsi aidan huqiqa wa garasab wa in ta'daya li wahidin bila hamzin falitsnaini bihi tawassala wa ma wasani minhuma kasanis naik kasa fa wa bihi fi kulli hukmin dzu tisa wa qara as-sabiqin abba akhbara haddatha an ba kadza ka khabbara. Ila talatatin ra'a wa 'alima adau ila madin adau ila adau adau idza sara ara wa lama wa mafulai Hamzin falisnaini tawassala bihi tawassala walisani wasani minhuma kasnaini kasa fahuwa bihi fi kulli minhum ukisa fawa bihi fi kulli hukmin zukisa kadzak وَإِنْ تَعَدَّيَا لِوَاحِدٍ بِلَا حَمْزٍ فَالِاثْنَيْنِ بِهِ تَوَصَّلَا وَالثَّانِي مِنْهُمَا كَثَانِيَ اثْنَيْ كَسَا فَهُوَ بِهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ ذُؤْتِسَا وكأرى السابق نبا أخبرا حدث أنبأ كذا كخبرا. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه في باب أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صار أرى وأعلما وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا وكأرى السابق نبأ أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila salasatin ra'a wa alima ada ila sara ara wa alam. Wa ma lima fa'ul alim tumut laka. Lisani wa sanisi aidan hakika. Wa inta adaya li wahidin bila hamzin falisna ini bihi tawassola. Wa sani minhuma kasanisna ini kasa fawabiko. Kasanisna ini kasa fahwa bihi fi kulli hukmin du disa wa ka arsa biki naba akhbara hadatha amba kadaka khobara. Ila salasatin ru'a wa alama adaw aidan ila salasatin ru'a wa alima adaw ida soro arwa alama wa ma limaf ulai alim tumutlaqo wa sani wa salisi aidan hukiko wa in taaddaya limaf ulai bila hamdatin wa in taaddaya liwahidin bila hamzatin fala wa in taaddaya liwahidin bila hamzin falisnaini bihi tawassala wasani minhuma kasani kasa fi kulli hukmin fahuwa bihi fi kulli hukmin du tisa wa qara sabiqi naba akhbaro wa haddatha an ba kadzaka khabbaro haddatha naba kadzaka khabbaro an ba kadzaka khabbaro ila thalathatin ra'a wa 'alima addau idza sara ara wa a'lama wa ma limaf'ulai 'alimtu mutlaqo li tsani wa tsalisi aidun huqqiqa wa in ta'addaya li wahidin bila hamzin falitsnaini bihi tawassala wa tsani minhuma kasaniyatnaini kasa wa huwa bi fi kulli hukmin dhu tisa wa ka arsabiki amba'a wa khabara nabba'a wa khabara akhbara haddatha wa nab haddatha wa amba'a kadza ka khabara haddatha amba'a kadza ka khabara Wa ka arsa biki nabba khabbara haddatha amba kadzaka khabbara wa thani minhuma kasaniyatnaini fa huwa bihi fi kulli hukmin dhu tisa wa in ta'addaya li wahidin binatnaini bila hamzin falitnaini bihi tawassala wa ma li maf'ulai alimtu mutlaqo wa ma li maf'ali lisani wa salisi aidan huqqiqa ila risalatatin ru'a wa alima addaw idha sara ara wa a'lama ila salasatin ru'a wa alima addaw idha sara ara wa a'lama wa ma li maf'uli alimtu muttaqo di wasani lisani wasalisi aidan huqiqo wa ma wa in ta'adda ya li wahidin bila hamzin falithnaini bihi tawassala wasani minhuma kasani yasnai kasa lahu bihi fahuwa bihi fi kulli hukmin du'tisa wa ka'ara sabiki am naba akhbaro haddatha amba'a kadaka khabbaro. Qala Nadhim rahimahullah ta'ala ila thalathatin ra'a wa 'alima addaw idha ara wa a'lama addaw idha sara wa a'lama addaw idha sara ara wa a'lama wa ma li maf'ulay 'alimtu mutlaqa lisani wa thalithi aydun huqiqa wa in ta'adda ya li wahidin bila hamzin fa li ithnaini bi tawassala wasani minhuma kasani snai kasa fahuwa bihi fi kulli hukmin du'tisa wa ka'ara sabiki nabba akhbaro haddasa anba kadha ka khabbaro. Ila salasatin ra'a wa alima atau ila soro aro wa a'lama wa ma li maf'ulai alimtu mutlaqo lisani wa salisi aydun huqiqo wa in ta'addaya li wahidin bila hamzin falisnaini bihi tawassala wasani minhuma kasani snaikasa fahuwa bihi fi kulli hukmin zu'tisa wa ka'ara sabiqi nabba akhbaro hatta sa'anba'a kadaka khabbaro wa ka'ara sabiqi nabba akhbaro hatta sa'anba'a kadaka khabbaro wasani minhuma kasani snaikasa fahuwa bihi fi kulli hukmin du'tisa wa in ta'addaya li wahidin bila hamzin falisnaini bihi tawassala wa ma li maf'ulai alimtu mutlaqo lisani wa salisi aydan huqiqo ila salasatin ra'a wa alima addaw idha soro ara wa a'lama. Al-Quran tidak boleh maju mundur. Ya, kita merujuk sebentar. Masih pada pembahasan A'lama dan Ara. Ila falasatin ru'a wa alima addaw idha sara ara wa a'lama. Coba di Arab dulu Hamzah. Ila falasatin. Ila falasatin ru'a wa a'lama addaw idha إلى ثلاثة رأى وعلم عدو إذا صار أرى وأعلم إلى ثلاثة جار مجور متعلق بعدو الآتي مفعول ثاني رأى قصد به لفظه مفعول به أول مقدم منصوب وعلامة نسبه الفتح مقدرة على آخره وعلى ذريا الشغال المحل بحوت الحكاية الواو حرف عطف علم يقصد به لفظه معطوف على منصوب معطوف على منصوب منصوب مثله عدو فعل وفاعل فعل الماض مبني على الضم مقدر والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل إذا ظرف لما يستقبل الزمان وفيه معنى الشرط في محل نصب صار فعل ماض مبني على الفتح وهو من أخواتي كان ترفع الاسم وتنصب الخبر والألف ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع اسمها أرى يصل بها لفظه خبر صار mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddaru ala akhirihi ma'a mizuliya ishghal mahal bi harakati al-hikayah al-wawu harfu 'atfin ala ma'tuf ala ma qablah ma'tuf ala mansubin mansubun mithluh wa jawabu syart mahdhuf ay idza sara ara wa alama faqad 'addu ra'a wa 'alima ila salasah. Mereka memutadikan kepada tiga, pada fi'il ro'a dan a'lama, wabila berubah menjadi aro atau a'lama. Betul. Alima ada mereka memutarikan ro'a dan alima, ini ro'a kolbiyah dan ro'a kolbiyah dan juga alima yakinin al yakin yakiniyah kepada tiga maf'ul ketika ro'a atau alima menjadi aro atau a'lama. Hamzah tu nakal. Wa ma lima yang alim tu mutlaqa lisani wasari si ayatan huqiqa. Wa waqifah mas mausulun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada li maf'ulai jar majrur muta'alliq bi mahdhuf silatuma ani wa maf'ulai wa mudhaf alimtu qusida lafdhu mudhafun ilaih mutlaqa hal min dhamir mustatir fi silah. Lisani wasalis jar majrur mutaliqun bihuqiqalati ayudhan maf'ulun mutlaq li fi'lin mahdhuf huqiqa fi'lun majhul wa naibu fa'ilihi fi mahali jumlah fi'liyah fi mahali raf'in khabar mubtada. Hukum-hukum yang berlaku pada dua maf'ul pada af'alul qulub juga berlaku pada maf'ul kedua dan ketiga ketika maf'ul kedua dan ketiga dari aro dan a'lama al-qalbiyah. Hukum-hukum yang maksud adalah mereka bahasanya maf'ul yang kedua dan ketiga asalnya adalah mubtada dan khobar. Berikutnya bisa ditalik dan diilgho dan juga bisa dihapus jika ada dalil yang menunjukkannya. Adapun maf'ul yang pertama dia berbeda hukumnya dari maf'ul yang kedua dengan ketiga karena dia bukan mubtada dan khobar, dia asalnya bukan mubtada dan khobar dan dia juga tidak bisa ditalik atau diilgho fiilnya. Berikutnya boleh dihapus ketika tidak dibutuhkan. Menurut pendapat yang rajih. Wa in ta'ad daya liwahidin bila hamzin falisnain bihi tawassala. Wa harful atuf in syartiyah ta'addaya fil mudhari majzumun bi'in mudhari في الماضي مبني على الفتح في محل جزمين في الشرط الألف فاعل لوحيدين جر مجرور متعلق بتعدي بلا جر مجرور متعلق بتعدي أيضا ولا مضاف حمز مضاف إليه فواكه لجواب الشرط لسنين جر مجرور متعلق بتوصل الآتي به متعلق جر مجرور متعلق بتوصل الآتي توصل في الأمر في الأمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ضمير مستتر مستتر Mahali Jasmine. Bagaimana? Jawab bersyarat. Dan apabila fi'il yang ditambahi hamzahnya itu butuh kepada satu maf'ul. Ada ya Ali sama Aro Ala. Itu mutadi kepada satu maf'ul yang ketika sebelum ada hamzahnya butuh kepada satu maf'ul maka ketika ditambahkan hamzahnya itu bersambung maka bertambah dua maf'ul. Apabila fi'il ini yaitu alima ro'a dimasukkan hamzah nakal maka ia membutuhkan tiga maf'ul. Alima dan ro'a yang bermakna alima yang bermakna qalbiyah dan ro'a yang qalbiyah. Tiga maf'ul. Kalau alima dan ro'a alima yang bermakna arofa, maka ia membutuhkan satu maf'ul saja. Kalau ro'a yang bermakna abasoro, maka ia membutuhkan satu maf'ul. Kalau dimasukin hamzah maka ia membutuhkan dua maf'ul. Contohnya apa? Aro'aitu Zaidan Zaidan Bakron Akhoka. Aro itu araitu zaidan bakron muntaliqan. Qalbiyah. Ro'a zaid zaidu zaid. Aro zaidunil haq. Aro zaidal zaidal haqqo. Ara'aitu zaidan zaidanil haqqo. Ara'aitu zaidan. Basuriyah. Basuriyah. Basuriyah. Karena tampak. Bermakna Abu Soro. Sorry ya. Sorry ya, kenapa bukan kolbi ya? Karena kalau misalnya kolbi, kalau kolbi ya, maka bentuk penyesalannya itu apa? Dan perasaan mereka, bentuk penyesalannya mereka tuh apa? Yang Allah tampakkan tuh dalam keadaan mereka bentuk menyesal. Kalau qalbiyah maka demikianlah Allah perlihatkan amalan-amalan mereka dalam keadaan mereka menyesal. Dalam bentuk penyesalan. Sorry ya. Karena amalannya ditampakkan bukan karena Zamakhsyari diberikan Mu'tazilah, sedangkan menganggap bahwasanya amal itu tidak bisa dilihat. Wasani min huma kasani sani kasa fahuwa bihi fi kulli hukmin du'tisa. Allah wa atifah asani uftada. Wasani min huma tulmatul mutalik mahzufin halu sahibi. Kasani sani kasani tulmatul mutalik mahzufin khabar. Wahuwa mudaf. Isnai mudaf ilaih. Wahuwa mudaf. Kasa mudaf ilaih. Kusidah lafzu mudaf ilaih. Fahuwa bihi fi kulli hukmin du'tisa. Huwa mubtada bihi. Alfa ta'liliyah. Huwa mubtada mudhammir munfasil mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada. Fihi jar majrur muta'alliq bi iktisa fi kulli jar majrur muta'alliq bi iktisa. فهو مضاف حكم مضاف إليه. ذو خبر خبر المبتدأ مرفوع والمطرف في الواو وهو مضاف إيه؟ وهو مضاف ائتسام إيه؟ مضاف إليه. Dan maf'ul yang kedua dari ro'a dan alima itu seperti maf'ul yang kedua dari kasa, dan dia maf'ul dari ro'a dan alima mengikuti dalam semua hukumnya. Mengikuti hukum maf'ul yang kedua dari kasa. Ra'a dan alima. Maf'ul yang kedua dari ra'a dan alima yang ara dan a'lama dan maf'ul yang kedua dari ra'a basar ara basariyah dan a'lama a'lama irfaniyah hukumnya seperti dua maf'ul yang kedua dari kasa. Dari sisi bahwasanya maf'ul yang kedua tersebut tidak bisa dikhobari atau tidak, bukan asal yang talak dan khobar. Dan khobar. Yang kedua bahwasanya dua maf'ul tersebut bisa dihilangkan ataupun salah satunya walaupun tidak ada dalil iktisar. Untuk yang dibuang kedua-duanya fa'amma man qara firman Allah taala fa'amma man a'ta wa taqa. Contoh yang dibuang maf'ul yang keduanya dan meninggalkan maf'ul yang pertama fala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Firman Allah Ta'ala untuk contoh pembuangan maf'ul yang kedua yang pertama hatta yu'tul jizyata an yadin wahum sabirun. Hatta yu'tukum. Namun di sana ada perbedaan berkait dengan fi'il, hukum fi'il pada kasa dan aro dan a'lama. Berarti bahwasanya dua maf'ul pada kasa tidak bisa ditaklik amilnya. Adapun pada aro dan a'lama, aro al-basriyah dan a'lama irfaniyah, maka terkadang terkenai taklik. Seperti pada contoh firman Allah Ta'ala, idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Waw atifah ka'ara jar majrur mutaalliqun bimahdhuf khabar muqaddam wa mudaf as-sabiqi mudafun ilayh na'at naba qusida lafdhu mubtada akbaro haddatha anba'a ma'tuf ala al matufat ala naba'a biskoti harfi atif kadaka jar majur mutaalliqun mahdhuf khabar muqaddam khabara qusida lafdhuhu mubtada ma'khar naba'a akhbara haddatha dan anba'a seperti aro yang telah lewat. Aro yang mutaadikan tiga maf'ul. Talik wa ilgo. Pada makhluk yang keberapanya? Makhluk yang kedua dan ketiga. Terus ada yang lain? Boleh dibuang apabila ada dalil. Iya, boleh dibuang apabila ada dalil. Mungkin makhluk yang pertamanya boleh nggak dibuang? Nggak boleh. Boleh nggak dihitung soal makhluk yang pertamanya? Boleh. Boleh dihitung soal. Yang nggak boleh dari makhluk yang pertama itu di? Ini kalau ini wala yang boleh itu bagian nanti insyaallah kita mulai dari belakang. Besok. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Al-fa'il. Al-fa'ilu i'rabnya apa? Sebagai khabar dari mubtada mahdhuf. Takdirnya apa? Hadza bab syarah al-fa'il. Ini bab tentang penjelasan dari fa'il. Al-fa'ilu alladhi ka marfu'i ata Zaidun muniran wajhu ni'mal fata. الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى فاعل adalah yang seperti dua yang dirofakkan dalam contoh Ata Zaidun muniran wajhu yang pertama mana? Zaidun ini marfu sebagai fa'il amilnya mana? Ata amilnya berupa fi'il muniran wajhu marfu juga mana amilnya? Muniron. Amilnya berupa apa? Isim fa'il. Nah itu. Fa'il adalah sesuatu yang seperti dua marfu'nya Zaid. Ya, Zaidun atau Zaidun fa'il. Amilnya atau fi'il. Kemudian juga Muniron wajhu. Wajhu marfu'. Amilnya Munir, isim fa'il. Atau Zaidun Muniron wajhu. Satu kalimat ya. Zaid datang dalam keadaan wajahnya berseri-seri. Ya. Muniron wajhu. Dan di sini boleh muniron beramal, itu apa? Merofakan apa? Muniron fa'il tadi. Merofakan fa'il. Kenapa? Kok bisa dia? Karena dia bersandar. Bersandarnya kepada apa? Kepada Zaid itu. Kepada apa? Fa'il. Ada tempat sandarannya sehingga boleh beramal. Ironnya jelas kan? Ata Zaidun Maub, Zaidun Fa'il, Muniron Hal, Min Zaid, kemudian Wajhu, Fa'il, Min Munir. Ada pun ni'mal fata yang disebutkan untuk penyempurna. Yang disebut Marfu'ai. Sebagian membawa kepada yang sebaiknya Marfu'at gitu. Agar masuk tiga-tiganya. Tapi bukan itu ini dimaukan oleh beliau. Ada pun ni'mal fata disebutkan sebagai pelengkap. Dan ada tambahan faedah. Yaitu apa? Bahasa al-fata. Amilnya adalah fi'il yang apa? Yang jamid. Ya, di sini kita dapati tiga macam amil. Ada yang pertama atau Zaidun fi'il, fi'ilnya mutasarrif. Yang kedua amilnya adalah isim fa'il. Yang ketiga adalah amilnya fi'il yang jamid. Ya. Jadi kita baca syarahnya atau sebelumnya al-fa'il itu apa maknanya lughatan? Man aujada al-fi'il katanya. Secara lughah. Man aujada al-fi'il. Orang yang mengadakan perbuatan. Daraba Zaidun Amran. Yang mengadakan perbuatan darab adalah Zaid. Itu secara lughah. Adapun maknanya secara istilah lebih khusus. Disebutkan di sini. Lama faragha minal kalami ala nawasikhil ibtida syara' fi dhikri ma yatlubul fi'lu tamu minal marfu'. Ketika beliau An-Nazim telah selesai dari membahas tentang nawasikhil ibtida, penghapus-penghapus hukum ibtida, mubtada dan khabar, maka beliau syara'a fi dzikri matlub, mulai menyebutkan ma yatlubu al-fi'lu tam min al-marfu', sesuatu yang dituntut, yang dikejar oleh fi'il yang sempurna dari isim yang marfu', berupa apa? Fa'il ataupun naibul fa'il. Beliau masuk menjelaskan sesuatu yang dituntut, yang dikejar oleh fi'il yang tam berupa isim yang marfu'. Apakah fa'il ataupun naibul fa'il. Pada pembahasan ini, didahulukan fa'il dulu. Wahual fa'il au naibuh, yaitu fa'il ataupun penggantinya. Di sini al-fi'lu at-tam. Masuk di dalamnya fi'il yang nasikh. Ridhanantu. Ya, dhanantu. Zaidan qa'iman. Kemudian keluar dengan ucapan fi'il at-tam. Yaitu fi'il yang apa? An naqis. Karena Zaidun aliman. Zaidun bukan apa? Bukan fa'il. Kenapa? Karena adalah apa? Karena yang naqis. Adapun karena yang tam, maka dia masuk. Karena al-mataru misalkan. Al-mataru fa'il. Kemudian wa sa'atil kalamu ala naibihi fil babi alladhi yali hadzal baba. Akan datang pembahasan tentang naibnya, naibul fa'il. Pada bab setelah bab ini, persis setelah bab ini diikuti oleh bab naibul fa'il. Fa ammal fa'il fahuwa. Adapun fa'il maka dia fa'il adalah al-ismul musnadu ilaihi fi'lun ala tariqati fa'ala aw shibhuhu wa hukmu rafa'. Fa'il definisinya menurut istilah adalah isim yang disandarkan kepadanya fi'il. Isim yang disandarkan kepadanya fi'il. Apakah fi'il yang mutasarrif ataupun fi'il yang jamid. Seperti ni'ma ar-rajul. Isim yang disandarkan kepadanya apa? Fi'il. Berarti keluar dengan ucapan ini. Isim yang disandarkan kepadanya jumlah. Maka dia bukan fa'il. Contohnya, wallahu anzala minas sama'i ma'an. Wallahu anzala minas sama'i ma'an. Anzala, ini jumlah kan? Disandarkan kepada Allah, iya kan? Wallahu anzala, mana musnad ilaihnya? Mustadilai Allah. Lafzul jalal Allah. Mustadjah anzala. Tapi yang disandarkan di sini bukan fi'il tapi apa? Jumlah, ya kan? Ya. Jumlah, maka wallahi Allah mubtada. Adapun kalau dikatakan ya qala Allah. Di sini mana yang disandarkan? Fi'il qala. Bukan jumlah kan? Fi'il disandarkan kepada lafzul jalal Allah, maka Allah fa'il. Sifami ya. Keluar dengan ucapan beliau al-fi'lu ya jumlah. Jumlah ataupun yang disebutkan nanti akan di sini disebutkan juga. Ya. Seperti Muhammadun alimun. Muhammad ya bukan apa? Bukan fa'il ya, karena tadi yang disandarkan bukan fi'il. Ala tariqati fa'ala. Ya, ala tariqati fa'ala, di atas sisi fa'ala yaitu fi'il yang mabni lil maklum. Ya. Ala tariqati fa'ala. Mabni lil fa'il. Thulasiyan kana au ghairah. Apakah thulasi ataupun selainnya. Maftuhal aini au ghairah. Apakah ainul fi'il jadi fathah atau selainnya. Umum. Ya. Au shibhuhu atau shibhul fi'il. Yang dia beramal seperti amalannya fi'il. Aitu amilnya. Jadi isim ataupun fa'il adalah isim yang disandarkan kepadanya fi'il. Kalau fi'il harus di atas thariqah. Bentuk fa'ala mabni lil apa? Maaf, mabni lil fa'il. Apakah jamid ataupun mutasarrif? Apakah ainul fi'ilnya fathah ataupun dhammah? Ya. Au shibhu atau amilnya adalah shibhu al-fi'il. Nanti akan disebutkan juga seperti apa isim fa'il, sifat musyabbahah, isim tafdil, masdar, isim masdar, banyak. Isim mausul, isim fi'il, dharaf, jar majrur, itu ambilnya. Yang merupakan fa'il. Ya. Nanti kita sebutkan apa yang belum disebutkan di sini. Wa hukmuhu ar-rafa'. Hukum daripada fa'il adalah rafa'. Karena fi'il itu umdah. Ya, hukum daripada fa'il, bukan fi'il. Fa'il adalah apa? Rafa'. Karena dia umdah. Ya, ini mau saya tambahkan. Di sini ada tambahan, cuma banyak syawahid yang di sini tidak ada penjelasannya. Maka kita pilihkan yang mudah dari contoh-contohnya. Jadi hukum asal daripada fi'il apa? Daripada fa'il apa? Rafa'. Yang merafakannya dulu ada khilaf. Apa yang merafakan fa'il? Kalau si bayi berpendapat, yang merafakannya adalah musnad. Kalau dikatakan qala Muhammadun, maka apa yang merafakannya? Qala musnad. Ya. Musnad ini pendapat si bayi yang rajih. Bukan isnad, bukan isnad. Khilafan li khalaf yaitu al-ahmar. Dia berpendapat bahwasanya yang merafakan fa'il adalah isnad. Berarti amil yang sifatnya apa? Maknawi. Yang rajih adalah amil yang sifatnya apa? Lafzi. Jadi yang rajih yang merafakan fa'il bukan isnad tapi musnad. Kalau dikatakan ja'a zaidun, ja'a ini yang merafakan apa? Zaid. Bukan penyandaran ja'a kepada zaid. Ah, tadi disebutkan bahwasanya hukum asal daripada fa'il adalah rafa'. Terkadang fa'il dinasobkan syudzan, jarang. Didengar dari ucapan orang Arab bahwasanya mereka berkata boleh gitu dinasobkan fa'il dan dirafakan mansub, tapi ini sifatnya sama'iyah. Biasanya pada sesuatu yang memang sangat jelas meskipun sangat jelas maknanya sehingga meskipun harokatnya tidak sebagaimana aslinya bisa difahami mana fa'il dan mana maf'ulnya. Seperti apa? Kharaqa al-thawbu al-mismara. Kharaqa melobangi. Al-thawbu al-mismara. Mismar paku. Apa maknanya kharaqa thawbul mismara? Mungkin enggak diterjemahkan kain itu melobangi paku. Tapi enggak mungkin kan? Ya mesti kalau demikian fa'ilnya aslinya mismara. Paku itu melobangi pakaian. Ya. Enggak mungkin pakaian melobangi paku. Ya. Bisa enggak pakaian melobangi paku? Enggak bisa kan? Tapi di sini disebutkan kharaqa al-thawbu al-mismara. Contoh yang berikutnya adalah kasara az-zujaju al-hajara. Lihat. Kasara az-zujaju al-hajara. Apa artinya? Batu itu memecahkan kaca, bukan kaca memecahkan batu. Kalau ada kaca bisa memecahkan batu, ini kaca yang ajaib berarti. Ya. saya belilah kalau ada. Beli kaca apa, kaca dibenturkan dengan batu, batunya pecah. Nah, saya beli, mahal enggak apa-apa. Nah itu, kadang apa? Mansub. Nih, syudhu dan jarang. Ini pada perkara yang memang sangat jelas maknanya. Kadang yujar, wakad yujar. Kadang fa'il ijarkan, lafzan. Secara lafadnya, tapi mahalnya apa? Rafa, bi'idhafatil masdar. Dengan diidhafahkan masdar kepada fa'il. Contoh, walau la daf'ullahi an-nasa. Takdirnya apa? Walau la an yadfa'allahu an-nasa. Di sini lafzulillah Allah. Lafadnya apa? Majrur, mudhaf ilaih. Tapi mahalnya apa? Rafa. Maknanya apa? Rafa fa'il. Wa qad yujaru bi idhafati ismil masdar. Terkadang dijarkan dengan mengidhafahkan isim masdar. Isim masdar beda dengan masdar ya. Kalau igtasala yagtasilu masdarnya apa? Igtisal. Isim masdarnya apa? Ghuslan. Maknanya sama ya, masdar dengan isim masdar. Bedanya apa? Huruf-hurufnya. Kalau masdar persis huruf-hurufnya itu sama dengan huruf-huruf fi'ilnya. Kalau isim masdar beda. Ya. Contoh diriwayatkan Allah alam riwayatnya sahabat tidak min qiblatir rajuli imra'atahu alwudu'u oleh Imam Malik ya min qiblati ar-rajuli imra'atahu alwudu'u apa maknanya karena mencium seorang laki-laki mencium istrinya wudu ini mubtada muakhar asy alwudu'u wudu min qiblati rajul imra'atahu. Ini sekedar contoh saja ya. Di sini mana isi masdarnya? Qiblah. Masdarnya apa? Qabbala, yuqabbilu. Iya kan? Di sini ar-rajul sebagai apa? Fa'ilnya qiblah, iya kan? Buktinya imra'atahu mansub. Min qiblati rajuli imra'atahu al-wudu'u. Al-wudu' ya orangnya sebagai apa? Mubtada muakhar. Ini kita hanya ambil istilah fadhnya. Dalam masalah ini tidak membatalkan. Jelas banyak dalilnya. Ya. Dari Al-Quran ataupun Sunnah. Allah alam lihat ini. Saya belum sempat melihatnya. Kemudian terkadang juga fa'il dijarkan oleh huruf jar. Di antaranya dengan min ataupun dengan lam. Contoh dijarkannya fa'il dengan min adalah dalam contoh ayat. Maja'ana min basyirin. Antakulu ya. Antakulu ya. Ma ja'ana min basyirin. Min basyirin fa'il. Minya silah. Ya, basyir itu fa'il. Marfu' alamat rafi. Ad-dhamma al-muqaddara. Al-akhirihi man midhuhriha. Ishtighalul mahal bi. Ya. Harakati harfil jar az-zaid. Kemudian ba' juga. Ya, dengan ba'. Atau lam dulu ya tadi ya. Dengan lam. Contoh. Hayhata. Hayhata lima. Tu'adun. Ma' itu fa'il dia. Dimasuki jar silah atau silah taukid atau dijarkan dengan ba fa'ilnya kafa billahi syahida aslinya kafallahu syahida syahida apa tamyiz. Terkadang juga fa'il dijarkan dengan ba tambahannya sifatnya wajib seperti fa'ilnya af'il pada at-ta'ajjub asmi' bihim wa absir. Ini ba'nya zaidah tambahan tapi wajib sifatnya. Fa'ilnya itu ha, dhamir ha. Nah itu jadi hukum asal fa'il daripada rafa. Ya. Kemudian terkadang dia keluar dari asalnya. Terkadang dia keluar dari asalnya. Wal muradu bil ismi ma yashmalu shariha disebutkan dalam definisi tentang fa'il oleh asy-syarih bahwasanya fa'il adalah isim. Yang dimaksud dengan isim di sini mencakup as-sharih isim yang sharih. Ini maksud di dalamnya dhamir. Ini qama itu kan fa'il juga. Sharih dia bentuknya apa? Sharih. Contoh qama Zaidun. Jelas ini Zaidun fa'il ini qama. As-sharih zahir kama masal as-syarih wad-dhamir baris aw mustatir. Ya. Nahu qama Zaidun. Wal mu'awwal kemudian mencakup juga isim yang mu'awwal bi as-sharih. Ya, ini ada tambahan, terangan. Al-mu'awwal bihi, yani al-mu'awwal bi sharih adalah maqtaruna bihi sabiq lafzan aw taqdira. Isim yang dita'wil dengan sharih adalah isim yang bergandengan dengan sabiq, yaitu adawat yang melebur dengan fi'il ini menjadi apa? Menjadi apa? Isim. Lafzan aw taqdira, apakah adawat yang disebutkan atau ditakdirkan adanya. Wasabiq huna, dan yang bisa melebur bersama fi'il menjadi fa'il di sini hanya tiga huruf. Anna, an, dan wa, ma, dan ma. Duna lau wa kai, tidak bisa lau dan kai di sini. Lau huruf masdar juga, sabiq juga, kai juga huruf masdar, sabiq juga, tapi tidak bisa dia menduduki fa'il. Ya. Kenapa? Ya, ini dijelaskan li'annahu labudda an yataqaddam lau, karena kalau lau, kenapa enggak bisa lau untuk dilebur menjadi fa'il dengan fi'il setelahnya? Li'annahu labudda an yataqaddam lau al-masariyatu fi'lun. Lau al-masariyata fi'lun, karena yang namanya lau harus didahului oleh fi'il. Min madati al-wud, yang fi'il ini diambil dari madah, dari asal kata wud. Ya kan? Ma'a fa'ilih, bersama fa'ilnya. Yatlubu lau, yang mana fi'il dan fa'il ini mengejar lau, dan yang setelahnya menjadi maf'ulnya, sehingga tidak mungkin kan lau melebur dengan setelahnya menjadi fa'il, harus maf'ul. Seperti apa? Ya waddu ahaduhum lau yu'ammara, lau yu'ammara, lau yu'ammaru al fasanati wa mahuwa bimuzahzihi minal azabi ayyu'ammar. Nah itu, jadi maf'ul lau dengan yang setelahnya. Masdar mu'awwal dari lau, maf'ul ya. Karena sudah ada fi'il fa'ilnya. Kemudian juga kai tidak bisa. Kenapa? Ya, karena dia wala budda an yataqaddam kai al-lam al-jarah. Kalau kai masariya ataupun sabik ini harus didahului al-lam al-jarah lafdhan aw taqdira, sudah lewat masanya kan di tuffah. Maka jadilah kai, dan yang dimasuki oleh kai majruran mahallan. Contoh jitu li kai ata'allam. Jadinya apa takdirnya? Jitu li ta'allumi. Majrur, sehingga tidak bisa. Kemudian, wala yuqaddar fa'il, saya tambahkan, tidak boleh ditakdirkan fa'il mu'awwal bil ismi min ghairi sabiq. Tidak boleh fa'il yang dita'wil dengan isim dalam kondisi tanpa sabiq sebelumnya. Wala yuqaddar, tidak boleh ditakdirkan fa'il dita'wil dengan isim min ghairi sabiq, tanpa ada sabiqnya. Min hadhihi al-uruf, dari huruf-huruf yang tiga ini, anna, an, dan ma. Kalau an ada kan dalam Al-Qur'an? Awalam yakfihim anna anzalna 'alaika, iya. Anna ini. Kalau yang annya? Alam ya nilil ladzina apa? Amanu an takhsha'a qulubuhum. Alam ya nilil ladzina amanu an takhsha'a inni khushu' qulubihim. Kemudian yang apa? Maknya ya. Seperti dalam keturunan ada disebutkan syawahidnya yasurul mar'a. Ya yasurul mar'a ma dhahaba al-layali. Wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba. Yasurul mar'a ma dhahaba al-layali. Wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba. Menyenangkan seseorang kepergian berlalunya malam-malam. Padahal pada berlalunya malam itu ada kepergian umur dia. Semakin berkurang, semakin berkurang. Yusrum, senantiasa saya tadi malam ini ada kegiatan ya. Semakin dekat dengan apa? Ajalnya. Yasurul mar'a ma dhahaba al-layali. Wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba. Ini ma di sini syaidnya. Ya surul mar'a ma dhahaba, ini dhahabul layali, dhahabul layali. Jadi tidak boleh ditakdirkan fa'il ya yang ditakwil dengan isim tanpa huruf sabiq dari huruf yang tiga ini, kecuali ini dikecualikan. Ini disebutkan adalah damamini. Dikecualikan pada bab taswiyah, hamzah taswiyah, pada bab at-taswiyah. Seperti sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Ini binaan berdasarkan ala anna sawa, atas bahasanya sawa, bimakna mustawin, dengan makna mustawin. Khobar dari inna, inna alladhina kafaru sawa'un alaihim, jadi mustawin alaihim, a'anzartahum amlam tunzirhum la yu'minun. Ya, mustawin alaihim gitu. Jadi mustawinya khobar dari apa? Anna. Mana yang menjadi pembahasan masdar? Itu. Sawa mustawin. Saya ulangi. sawa'un 'alaihim anzartahum bina'an 'ala anna sawa' bima'na mustawin khabar inna wa ma ba'dahu fa'ilu, dan yang setelahnya fa'ilnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim mustawin 'alaihim. Jadi yang setelahnya itu fa'il anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, jumlah ya. Ta'wil indar, al indar wujudul indar au adami au adamu. Ini satu sisi ya, mana sih yang lainnya kan? Ya. Kemudian masih berlanjut. Berbeda dengan al-kufiyin. Maksudnya apa? Kalau hukum orang Kufah membolehkan untuk fa'il terbentuk dari isim tanpa sabik atau menakdirkan fa'il yang ditakwil dengan isim tanpa sabik itu dibolehkan oleh orang-orang Kufah. Hujah mereka adalah seperti dalam ayat ini juga sudah pernah kita sebut di kawakib itu ya. Thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati layas jununnahu hatta hin. Thumma bada, mana fa'ilnya? Thumma badalahum, kemudian tampaklah di sisi mereka ba'da ma ra'awul ayat, setelah mereka melihat tanda-tanda yang jelas layas jununnahu. Nah, ini lajununau itu fa'il tanpa sabik di sini. Ya. Asajen takdirnya. Lajununau ditakwil dengan asajen. Ya, fa'il dari bada. Thumma badalahum asajen gitu loh. Ya, asajen. Ya. Ini tertolak, tidak bisa. Kenapa? Lihtimali an yakuna fa'il bada dhamira. Karena masih bisa atau memungkinkan dijadikan fa'ilnya badat dhamir mustatir yang ada pada setelah bada. Yang mana dhamir mustatir ini kembali kepada masdar yang terbentuk dari bada. Thumma badalahum. Thumma badahuwa. Kembali kepada al-bada. Yang itu di masdar diambil dari fi'ilnya. Sudah pernah kan? Masih ingat enggak? Jadi kawakib itu. Takdirnya thumma badalahum bada'u. Gitu. Sebagaimana datang dalam syair disebutkan seperti itu dalam ucapan penyair badali min tilkal qulusu bada'u, tuh disebutkan badali min tilkal qulusu bada'u. Nah, sehingga lebih rujuk pendapat orang Basrah yaitu bahwasanya tidak boleh menakdirkan fa'il dari yang mu'awwal dengan isim tanpa apa? Sabik, harus ada apa? Sabik. Kemudian iya, di antara contoh yang ya kadang ditakdirkan ininya an-nya. Iya. Saya bacakan di sini. Dan tidak bisa, tidak boleh ditakdirkan, diniatkan saja adanya sabik tadi. Wa yuqaddar minha, tidak boleh ditakdirkan dari sawabik, yaitu yang tiga tadi, anna, an dan ma, kecuali an saja, an dalam syariah khosoh. Kenapa li'adami thubuti takdiri ghairihima? Halal khubur yang salah. Saya nukilkan ini. Karena tidak tetap, tidak ditemukan penakdiran selain apa? An. Seperti dalam ucapan penyair, wa ma ra'ani illa yasiru. Tidaklah menakjubkan gue kecuali yasiru. Ini yani, sayruhu an yasiru. An yasiru tadinya. Dibuang annya, maka jadi marfu' dia. Yasiru. Ditakwil menjadi sayruhu. Masih ingat yang perumpamaan yang sering kita dengar? Tasma' tasma'u bil mu'aydi khairin min antarah. Ini an. Annya dibuang, maka jadi idrofakan. Ya. Itu ada an. Tapi dibuang, maka dia amalannya dihilangkan lemah. Tasma'u. Tapi ditakwil dengan master. Sabiknya mana? Ya, muqaddar an takdirnya. Nggak boleh selain an. Baik, kita lanjutkan. Yang mana? Apanya? Tasma' bil mu'aydi khair. Mendengar dari al-mu'aydi lebih baik daripada engkau melihatnya. Ya. Sama'uka bil mu'aydi khairun min apa? Ru'yuka, ru'yatuka iyyah. Fa kharaja bil musnad ilaih fi'lun. Ya, tadi sudah jelas ya. Apa yang keluar dari apa? Al-ism. Ataupun enggak disebutkan al-ism. Apa ini maksudnya al-ism? Ya. Maka berikutnya al-musnad ilaih fi'lun. Keluar dengan ucapannya al-musnad ilaih. Ataupun di fakharaja bil musnad ilaih fi'lun. Maka keluar dengan ucapan beliau dalam mendefinisikan tentang apa? Al-fa'il. Yaitu al-musnad ilaih fi'lun. Isim yang disandarkan kepadanya fi'il. Ya, ini keluar. Ma di sini ramai apa? Fa'il dari kharaja. Keluar. Ma usnida ilaih ghairuh. Apa yang disandarkan kepadanya, kepada apa? Fa'il. Ghairuh. Selain fi'il. Ma usnida ghairuh ilaih. Apa yang disandarkan dari selain fi'il kepada fa'il tadi. Keluar. Contoh, Zaidun akhuka. Zaidun di sini, boleh gak dikatakan fa'il? Tidak boleh. Meskipun dia isim. Kenapa? Karena akhuk, meskipun disandarkan kepada Zaid, tapi dia bukan fi'il. Betul gak? Ya. Juga keluar dengan ucapan ini, fi'lun, yaitu apabila yang disandarkan jumlah. Contoh, Zaidun qoma abuhu. Zaidun di sini bukan fa'il, tapi mubtada. Padahal di situ apa? Ya kenapa? Kenapa alasannya? Karena disandarkan kepada Zaid jumlah qoma abuhu jumlah. Atau Zaidun qoma. Sama juga. Zaidun di sini apa sebagai? Mubtada, bukan fa'il. Itu koma disandarkan kepadanya. Jawabannya apa? Koma itu jumlah. Bukan fi'il saja. Iya kan? Jumlah. Kenapa pada koma ada domir? Huwa. Maka Zaidun kembali sebagai mubtada, bukan fa'il. Ya, keluar dengan ucapan fi'ilun. Apa yang disandarkan kepada fa'il ini berupa apa? Isim, jumlah. Ya. Auma huwa fi quwwatil jumlah. Ataupun apa yang dia... kekuatannya sama dengan jumlah. Contoh, Zaidun qa'imun gulamu. Ini kekuatan qa'imun gulamu sama dengan yakumu gulamu, kekuatannya. Kembali, Zaid juga di sini bukan fa'il, tapi mubtada. Kenapa? Karena disandarkan kepada Zaid bukan fi'il, tapi qa'imun gulamu. Sesuatu yang pada kekuatan jumlah. Ataupun Zaidun qa'imun saja. Ini pun sama, Zaid bukan fa'il. Qa'imun juga kekuatannya seperti jumlah. Pada qa'imun ada huwa. Ya, seperti yakumu. Wa kharaja biqaulina ala tariqati fa'al. Keluar dengan ungkapan kami di atas bentuk fa'al. Ma usnida ilaihi fi'lun ala tariqati fu'ila. Apa yang fi'il disandarkan kepadanya. Pada isim. Tapi di atas bentuk wazan fu'ila. Wa huwa an-na'ib anil fa'il. Maka dia adalah na'ib fa'il. Contoh duriba Zaidun. Duriba Zaidun. Soalnya yang jelas ya. Ada yang mau disampaikan? Pada apa? Koma. Zaidun. Koma buhu. Enggak ada domir itu mah. Zaidun koma buhu. Jadi situ jumlah. Jumlah. Failnya koma kan abu. Yang ditanyakan apa? Ya, Zaidun qoma itu. Ya, Zaidun qoma itu pun qoma jumlah. Karena pada qoma ada huwa kembali kepada Zaid, bukan qoma abuhu. Ya, kalau tadi qoma abuhu jelas kan? Maksudnya jumlahnya itu jelas. Qoma, fi'ilnya abuhu, fa'il. Tapi kalau Zaidun qoma sepintas, ya fi'il gitu. Tapi ternyata jumlah. Karena ada huwa padanya gitu. Beda dengan kalau dikatakan qoma Zaidun. Pada qoma ada gak domir? Gak ada. Fi'il saja murni. Disandarkan kepada dia, maka dia fa'il. Ya, dia sama dengan kekuatan jumlah. Sama kekuatannya. Jadi ucapanmu, Zaidun qa'imun gulamu, sama dengan ucapanmu, Zaidun yakumu gulamu. Gitu. Kekuatannya sama. Ya. Sebagai jumlah, dari sisi makna. Ya, Zaidun qa'imun gulamu. Ya, sebagaimana yakumu merofakan gulamu, qa'im juga merofakan gulamu. Maknanya juga sama. Kemudian wal muradu bi syibhil fi'lil madhkur. Dan yang dimaksud dengan syibhu al-fi'l yang disebutkan adalah. Yang nanti akan saya sebutkan yang belum disebutkan di sini. Ismul fa'il, isim fa'il. Aqa'imun az-zaidani. Iramnya jelaskan. Hamzah tu al-sifam. Qa'im. Sebagai apa iramnya? Masih ingat? Jangan lupa. Mubtada marfu' bil-ibtida. Wa'alamat rafi abdamma wa ismu fa'il. Ya amal amal fi'l yarfa'ul fa'il wa yansifu al-maf'ul. Kenapa di sini qaim boleh dijadikan mubtada padahal dia sifat yang nakirah? Ya, karena dia bersandar pada isim sifat. Az-Zaidani sebagai fa'il marfu' wa ala sadama sada al khabar. Yani sudah lewat bahasanya. Wa sifat al musyabbah ataupun sifat al musyabbah Zaidun hasanun wajhu. Iramnya jelas ya Allah, Zaidun mubtada hasanun khabar dan dia hasan apa? Sifat musyabbah ya'mal amal al fa'il. Ya. Wajhu ya. Sebagai fa'ilnya. Wal masdar juga masdar. Contoh ajibtu min durbi min durbin Zaidun Amron. Saya merasa kagum dengan Durbin Zaidun Amron. Apa artinya? Ya, pukulan Zaid kepada Amr. Jadi Zaidun sebagai apa? Fa'ilnya Durb, kemudian Amron sebagai maf'ulnya. Yang menjadi bahasan ini Dur Zaidun, fa'ilnya Durb. Fa'ilnya apa? Durb. Ditanwin. Ya, ditanwin. Kemudian ismul fi'il, isim fi'il. Contoh hayhatal aqiqu, hayhatal aqiqu. Bermakna apa? Ba'uda. Ada beberapa sisi, ada perbedaan i'rabnya, masih ingat ya? Ada yang i'rabnya hayhata al-aqiqu. Hayhata isim fi'il, lam halala minal i'rab al-aqiqu fa'il. Ada juga yang i'rabnya mubtada khabar, iya kan? Masih ingat enggak? Ada tiga sisi i'rab ulama salah. Coba dibuka lagi, sudah lewat, ya. Hayhata al-aqiqu, isim fi'il, bermakna isim fi'il madhi, bermakna ba'uda. Kemudian juga dzaraf. Dzaraf juga ternyata bisa merupakan fa'il. Dan jar al-majrur. Contoh Zaidun indaka abu. Abu fa'il dari indaka. Zaidun mubtada indak dzaraf. Ta'lim mahdhuf khabar, ya kan? Kemudian abu fa'ilnya indak. Abu fa'ilnya indak. Au fid au fid dari ghulamu. Zaidun fid dari ghulamu. Ghulama ghulamah. Zaidun fid dari ghulamah. Dua budaknya. Zaid dua budaknya ada di rumah. Ulama fa'il dari fiddar. Ya. Ya boleh pula di-irab dengan sisi yang biasa antum i'rab itu. Mubtada khabar. Ya. Kalau antum i'rab Zaidun indaka abuhu sebagai fa'il indah berarti berapa jumlah? Zaidun indaka abuhu. Ya, seperti dua jumlah ya. Satu jumlah juga. Zaidun indaka abu. Ya. Kalau di-irab abu sebagai fa'il, Zaidun sebagai mubtada. Ya. Kemudian indaka abu jumlah di sini khabar berarti jumlah. Kalau misalkan i'rab sama ya. Kalau yang pertama fi'liyah, kedua ismiyah mungkin kayak gitu ya. Mungkin juga untuk i'rab di sini disebutkan dalam catatan kayak mubtada khabar, mubtada muakhar. Abu mubtada muakhar indaka khabar muqaddam li al-mubtada tsani. Ya. Ada yang belum disebutkan ya di sini ya? Atau masih ada di sini af'alu tafdil, contoh marultu bil afdali abu, saya melewati orang yang paling afdal abuhu, i'rabnya jelas abu fa'il al afdal marfu' bil afdal wa ila ma dzakar asyara al musannif bi qawlihi kam marfu'i ata. Nah itu ya, kepada yang disebutkan ini musannif menyebutkan kam marfu'i ata, seperti dua marfu'nya ata ya. Wal muradu bil sebelum itu saya sebutkan yang belum disebutkan di sini, sudah semua belum ya, barangkali sudah ya. Masdar sudah tadi ya. Isim tafdhil. Sudah semua ya seperti ini ya. Amtilatun walawah sudah belum? Belum ya. Abarrab bisa. Abarrab ataupun abarubun. Ataupun amidrabun. Ataupun abaribun. Isim tafdhil semua. Ataupun abaribun zaidun. Isim tafdhil juga masuk. Apa? Isim syirah. Mubalawah juga masuk di dalamnya. Iya. Isim tafdhil sudah. Masdar sudah ya. Kemudian isim masdar belum, sudah ya. Tadi ajibtu min ata'i atau tadinya sebelumnya apa? Ya, ajibtu min darbin. Itu masdar itu mah. Yang isim masdarnya sudah belum? Ya, yang tadi itu. Min qublati. Ya, min qublati rajul. Min qublati rajul imratahu al-wudu. Ya. Contoh yang lain ajibtu min ata'i dananir Zaidun. Tak kalau tadi enggak marfu ya. Ini lagi bahasa ini fa'ilnya. Kalau tadi bukan marfu ya. Majrur kan tadi mah. Yang marfu sekarang. Ajibtu min ata'i dananir Zaidun. Apa artinya? Saya merasa kagum min ata'i dananir Zaidun. Dari perbuatan Zaid memberikan dirham. Apa? Dananir, dinar. Isim fi'il juga, ya isim fi'il masuk tadi ala hayhat al-aqiq. contoh yang lain, wa min indahu ilmul kitab afillai syakkun. Nah, itu contoh yang lain. Ya, murojaah dulu sambil yang lain serat. Ya, Hufman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-harfu ta'rifin awillamu faqad fa'anamatun arraf takul fihin namat waqad tuzadu laziman kallati wal'ana wal'adhina thumallati wal'ittirarin kabanati al-awwari kazawatibtan nafsayah faisusari wa ba'dul a'lami alaihi dahwala lilhamhi maqad kana anhuna kila kalfadli wal harithi wal nu'mani fadhikru dhawad fusiyani wa hafu al jazmi wal nasbisimah kalam takuni litarumi madlamah Fa'afu al-jazmi wa nasmi shibah Alam takuni li tarumi madlamah Mubtada'un zaidun wa'adhirun khobar Inkulda zaidun adhirun ma'ani Tadar wa'awal mubtada'un hasari wa'ilu gnagnal fi asarin zani Wa'kisaka sifaminin nafi wa'kod yajuhu nahu fa'izun ulu roshad Wa'tani mubtada'un wa'adhal wa'asul khobar Infusi wa'lifrari timkun istakwar Orfa'u Arfa'u mubtada'an bil ibtida' kadzakarahu khabarin bil mubtada' wal khabar wa juz'ul mutimmul fa'idah kallahu barnul ayadi syahidah mufradan aw mufradan syahidah mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyah dan makna ladzi si qatlah wa in takun iyyahu ma'na niktafa biha kanutillahu hasbi wa kafa wa mufradul jami'ul farigun wa in syaqqa wadhu fa huwa dhamirun mustaqim Abrizan humut lakon haitu tala ma'alai sama'na ulahu muhasara wa akhbaru bizarfin abihar fijar nawina ma'na gainin awistakwar wa la yakunus muzamanin khabara anjastadin wainufit wa akhbira wa la yujuzul libtida bin nakirah ma'alam tufit ka'inda zaydin namirah wa halfadan fiikum fa ma'akhillun lana wa rajulun minal kirami indana wa ragbatun fil khairi wa khairun amal birrin yazinu wa likos ma'al miqal wal aslu fil akhbari antu akhara wa jawaz أجواز التقديم إذ لا ضرر فمنعه هنا يستوي الجزآن عرفان ونكرا عادما بيان فذا إذا ما فعل كان الخبر أو كسر استعمال منحصر أو كان مستدا لذي لام ابتداء أو لازم صدر كمن لي منجدا ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم في تقدم الخبر كذا إذا عدا عليه مضمر مما بيانه مبينا يخبر Kada idha yastawjibu tasdira kaina man alim dawa nasira wa khabarul mahsur iqaddim abada kamalana illa tiba wa ahmada wa adfu ma yu'lamu jaizun kama takulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kaifa zaidun kuldanif wa zaidun usdugni anhu izurif wa ba'da lawla walibun hadful khabar hatman wa fi nasiyamini dastakar wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma'ka mithli kullu sani'in wa ma sana' ma'di'ih قبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قطمير قدر بي العبد موسيان واتم تبين الحق منوطا بالحكام وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سراط شعراء ترفع كان المبتدا اسما خبر تنسبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات الها اصبح امسى وصار ليس زال برها فاتي اوان فك وهذه الارواح يشير نافين او نافين نطفا مثل كان دام مسبوقا بما كاتما دمت مصيبا درهما غير ماد مثل وقد عمل ان كان غير ماد منه استعمل وفي جميعها توسط الخبر اجيس كل سبق ودام خبر apa kada kasabu khabarin wa nafiyah wajib mihamat wajib mihamat luwa dan la zaliyah wa man usabiki khabarin laisa ustafi wa zudama min nabi rafin atafi amma siwa unakisun wa naksufi fati alaysa zala daiman kufi wala yalil amila ma'mulul khabar illa idha daru wala yalil amila ma'mulul khabar illa idha darfun atahu harfajar mutmaru shanis panini in waqo muhim wa stabana annam tanak wa tuzadu laziman kallati wal ana wal ladhina tummal lati wal ittirarin kabanatil awbari kazawatibkan nafsaya kaisusari. Amud marasyan isman in amud marasyan isman in waqa muhimas tabana nam tana waqa tuzaru laziman kala waqa tuzaru kana fi hasyun kama kana asfah ilma man takut dama wa yahzibuna wa hukuna al khabar wa ba'dain walau kathiran wa syahar wa ba'da an ta'widu ma'an harf kib kamis liha ma'an tabaran faktarit amin mudarin likana munjazim tuzafunun wa wa'azfu matuzim. Ima alai sa'umilat ma'aluna in ma'abakwan nafiyat tartibin zukin asabku hafi jari al-zorfin kama bi'anta ma'niyan ajazat ulama warafa ma'tufin biyakin au bibal min ba'ni mansubin min ma'zam haitu hal wala yakun ismu zaman khabara anjustadin wa'inufit pahbira wala yajuzul lib tidak bin nakirah ma'alam tufit ka'inda zaidin namirah walfa. Ada ma wa ba'da ma walaysa jar bal khabar wa ba'da la nafi kana katijar inna kirati wa milat kala isala wa qatali la tawinzal amala amali la tafi siwa hilin amal birin yazin wa li qasma la huqal wal aslu bil akhl fa kana kada wa asa lakin nadar wa ir mudari in li hadaini khabar wa qawnuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kada al amru fihi wa qisa wa ka'asa haro lakin ju'ayla khabaruha hatman bihan muttasila walal zamukhlaw lakuan mitl haro wa ba'da usyakan rifa'an nazura wa mitl kadafil asahi karaba wa darku'an ma'zi syuru'i wajaba kansha'at ta'iku yahdu wa tafik kaza jatu wa khutu alik wa sta'malu mudarian usyaka wa ka'adalah bayru wazadu musyika wa min mudarian kana wa ba'da asakhlaw laka awsyakot yarid gidan bihan nefa'ala ansanin fukid wa jaridan asa awil fa'mud maro biha idas bun qabla akad dukira wa gaira madin mislahu kot wal fatha wal kasra jis fisi ini min nahu asaitu wanti kol fati zukin. Lina anna layta lakin nal'al ka'an aksumalika namin amal kaina zaidan alimun bi anni kufun walakin nabna hududikni wa ra'idha tartiba illa billadhi kalaita fiyya awhuna ghaira albadhi wa hamza inna ftahli saddi masad masdari masadda wa fi siwada kaksiri faksir fil libtida wa fi bad isilah wa yaitu inna liyaminin mukwilah awhukiyatil qawli awhalat mahal halin kazurtuhu wa inni dhu amal ayah alimu zurdainu dhu amal pakasaru min ba'di fi'lin ulliqa billami ka'lam innahu lazu tuqa ba'da idha fujahatin au qasami la lama ba'dahu biwajhaini numi ma'til wifal jaza wa dayat taridu fi nahwi khairul qawli inni ahmadu wa ba'da dhatil kasrita sabul khabar la mubtida innahu inni la wazar wa la yalidil lama maqad nufya wa la minal af'ali maka radiya wa qad yalila tawin wa qad yalila tawin zal amal Wakat yali. Oh iya. Wakat yaliha makat kain naga lakat sama alai ida mustahwida wabadul al wabat atas sabul wasita makmul khabar ajiz wa kulun sab kau dah mahadar. Alpas lawas manhal lakau belaul khabar. Nama terus kan setiap hari hafalannya ya. Ya baik kita lanjutkan wabah anda ya atau belum wal muradu bil marfu'ain ma kana marfu'an bil fi'li aw bi syibhil fi'l. Yani maksud dengan al marfu'ain yang disebutkan di dalam bait syair beliau, al fa'il alladhi ka marfu'i ata. Ya. Ini maksud dengan al marfu'ain adalah ma kana marfu'an bil fi'li. Yang pertama, apa yang dia dirafa'kan dengan fi'il. Seperti apa? Atau Zaidun. Atau bi syibhil fi'il, atau yang serupa dengan fi'il dalam amalan. Yaitu muniran wajhuh. Kama taqaddama dzikruh, sebagaimana yang telah lewat penyebutannya. Wa mathala lil marfu'i bil fi'li bi mithalaini, dan beliau menyontohkan untuk yang marfu' dengan fi'il dengan dua contoh. Ahaduhuma marufi'a bi fi'lin mutasarrif, yang pertama yang dirafa'kan dengan fi'il mutasarrif atau Zaidun. Nah, wa Zaidun wa tsani kedua marufi'a bi fi'lin ghairi mutasarrif, yang dirafa'kan dengan fi'il yang tidak bertasarruf, yaitu ni'ma al-fata. ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه, dan beliau menyentuhkan untuk yang marfu dengan syibh al-fi'l dengan ucapannya munira wajhuh. Soalnya zahir ya, jelas ya. Wadih. Baik, kita lanjut. Yang berarti yang berapa ini? Dua ya. Sedikit-sedikit sengaja ini tadi merujuk dulu. Antum kasihan hafalannya. Ada yang kerepotan. Kalau masih kerepotan juga, udah pelan ini. Syairnya. Sekali pertemuan dua. Wa bada fi'lin fa'ilun fa'in dhahar fahuwa wa illa fa dhamirun istatar. Wa bada fi'li fa'ilun fa'in dhahar fahuwa wa illa fa dhamirun istatar. Dan setelah fi'il adalah fa'il. Ya, demikian. Setelah fi'il fa'il. Ya. Meskipun di sana ada yang membolehkan fa'il dulu kemudian fi'il, sa'al-fa'il al-kufi jawa sa'taqdim al-fa'il ala al-musnad. Beliau bertamasuk dengan semisal ucapannya az-zaba dalam catatan kaki juga ada nomor 3, nanti kita baca insyaAllah. Wa ba'da fi'lin fa'ilun, setelah fi'il adalah fa'il, yang namanya fa'il ya harus datang setelah apa? Fi'il, gitu maknanya, harus datang setelah fi'il. Fa'in bohar, kalau fa'ilnya tampak fahir, fahwa. Itulah yang diinginkan. Fahwa, yani fahwa al-matlub. Fa'in zahar al-fa'il, fahwa, yani fahwa al-matlub. Itulah yang dimaukan. Ataupun yang dicari. Wa illa, kalau tidak ada, fa'bamirun istatar. Maka fa'inya al-bamir mustatir. Ya, maka dia fa'inya al-bamir mustatir. Bamir sebagai apa? Khabar. Ya, limubtada mahdhuf taqdimnya fahwa. Dhamirun istatar. Jadi tidak boleh di sini jadi sabrun istatara. Sabrun itu mufrad kan, sedangkan dia datang sebagai jawab syarat, tidak boleh apa? Mufrad, maka masih jumlah. Maka di situ yang namanya mubtada-nya ditakdirkan fahuwa dhamirun istatar, yakni dhamir mustatir. Apakah wujuban ataupun apa? Hah? Jawazan. Di sini dikhususkan oleh an-nazim fi'il penyebutannya dari amil-amil. Padahal amilnya fa'il tidak masih apa? Fi'il. Kenapa kira-kira? Khusus bil fi'li iz ismul fi'il qad la yakunu lahu fa'ila. Dikhususkan dengan fi'il karena yang namanya fi'il itu mesti butuh fa'il. Sedangkan isim fi'il ya, khusus bil fi'li iz ismul fi'il, dikarenakan isim fi'il qad yakunu lahu fa'il, qad la yakunu lahu fa'ila, terkadang tidak punya fa'il. Ada isim fi'il yang tidak punya fa'il. Seperti dalam contoh syattana baina Zaidin wa Amrin, mana fa'ilnya? Enggak ada. Sehingga disebutkan fi'il. Selain fi'il kadang tidak ada fa'ilnya gitu. Hukmul fa'il ta'khuru an rafi'i. Hukum dari fa'il adalah agar diakhirkan dari yang merafa'kannya. Karena dia fa'il dengan fi'il itu seperti satu juz, satu tubuh. Ibarat fi'il di bagian bawahnya, fa'il bagian atasnya, jangan dipisahkan gitu. Ya. Ah, maksudnya datangnya haruslah fi'il. Ya. Datang setelah fi'il. Diakhirkan dari yang merafa'kannya. Diakhirkan dari yang merafa'kannya. Hukum fi'il ada diakhirkan dari yang merafa'kannya. Dan yang merafa'kannya banyak. Ya sudah kita lewatkan ya. Itu apa saja? Fi'il itu yang pokoknya, isim fa'il. Kemudian apa lagi? Sifat musyabbah, masdar dan yang lain sebagainya banyak. Isim tafdhil. Wa huwa al-fi'lu aw shibhu. Yang merafakkan dari fa'il adalah fi'il dan shibhu al-fi'il. Yang serupa dengan fi'il dalam amalan. Contoh qama Zaidani, i'rabnya jelas. Wa Zaidun qa'imun ghulamah, mana syahidnya? Ghulamah. Mana amilnya? Ya, qa'im. Bentuknya apa? Isim fa'il. Wa qama Zaidun sama ya qama. Wala yajuzu taqdimuhu ala rafi'ih, tidak boleh mendahulukan hak kembali ke mana? Fa'il dari yang merafa'kannya, dari amil yang merafa'kannya. Ini yang sahih yang kuat, meskipun ada yang membolehkannya. Ini nanti catatan yang bertiga. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan az-zaidani qama. Az-zaidani qama. Tidak boleh dikatakan pula Zaidun ghulamahu qa'imun. Zaidun ghulamahu qa'imun. Dengan anggapan maksudnya apa? Ulama Zaid mubtada, ulama sebagai fa'il, kemudian qa'im sebagai amilnya. Wala Zaidun qama. Tidak boleh pula dikatakan Zaidun qama ala an yakuna Zaidun fa'ilan muqaddama. Atas dasar menjadikan Zaid sebagai fa'il muqaddam, enggak boleh. Iya. Ingatkan wal asl fil akhbari an tu'akhkhara. Apa? Wala sufi akhbar ta'akhara wa jawazu taqdir lam yadhara ila famnahu hina yastawi juz'ani 'urfan wa nukran 'adima bayani kadha idza mal fi'lu kana al khabara idza kan, demikian pula apabila fi'ilnya khabar. Bal 'ala an yakuna mubtada, bahkan atas, kalau datang seperti ini Zaidun qam qa Zaidun qama boleh, tapi atas dasar menjadikan apa Zaid sebagai mubtada bukan fa'il. Wal fi'lu ba'dahu rafi' li dhamirin mustatir, sedangkan fi'l setelahnya merafakkan dhamir mustatir. Zaidun qama, yang dirafakkan oleh qama bukan Zaid tapi apa? Dhamir mustatir huwa. Wa taqdir Zaidun qama huwa. Wa hadha madhhab al-Basriyin, inilah madhab orang-orang Basrah. Wa amal kufiyun fa jazu at-taqdima fi dhalika kulli, adapun orang-orang Kufah membolehkan mendahulukan apa? Rafi'nya. Mendahulukan apa? Fa'ilnya. Dari rafi'nya pada contoh ini semua diperbolehkan mendahulukan apa fa'il dari rafi'nya. Siapa yang enggak lihat? Istadalla al-kufiyun ala jawazi taqdimil fa'il ala rafi'ihi bi wurudihi 'anil 'arabi fi nahwi qawli zabba. Orang-orang Kufah berdalil atas bolehnya mendahulukan fa'il dari yang merafa'kannya, apakah bentuknya fi'il atau isim fa'il atau yang lainnya, bi wurudihi 'anil 'arab, itu bahwasanya datang seperti ini dari orang Arab. Pada semisal contoh ucapan az-zabba, malil jamali masyuha wa ida ajandalan yahmilna am hadida. Malil jamal, ada apa dengan unta-unta ini? Masyuha wa ida, jalannya lambat, pelan. Ajandalan yahmilna, apakah jandal batu besar yang digendongnya, yang dipikulnya, atau besi sehingga jalannya lambat gitu. Di sini saja mana? Masyuha wa ida, dengan menjadikan masyuha fa'il dari wa'id. Kenapa? Karena masyuha di sini kalau dijadikan mubtada, mana khabarnya? Enggak ada gitu. Iya. Iya kan? Masih famia di sini. Lil jamar jamal majrur muta'alliq saja. Wa'ida dengan wa'ida ataupun iya, wa'ida. Lil jamali masyuha wa'ida. Ada apa? Iya. Ataupun mas fa'il mubtada ya, lil jamal khabar. Masih famia mubtada, lil jamal khabar. Masyuha kalau dijadikan mubtada, mana khabarnya? Enggak ada. Sehingga pastilah kata mereka, masyuha di sini sebagai fa'il dari wa'id. Ini menunjukkan bolehnya untuk fa'il didahulukan dari yang merofakannya, kata mereka. Hanya saja ini dibantah, lihat tandanya. Fi riwayati man rawa masyuha marfu'a, pada riwayat yang merofakkan masyuha. Qalu, mereka berkata, ma ismu sifah mubtada. Wal jamal jarma jarum mutali bi mahdhu khabaril mubtada. Masyu fa'il taqaddama ala amilih. Masyu fa'il yang mendahului amilnya. Wahuwa wa'idah, yaitu amilnya wa'id al-ati. Wa masyu mudhafa dhamir, wa dhamir al-a'idu ilal jamali mudhafilih. Sedangkan dhamir yang memiliki pada al-jamal, yaitu apa mudhafilih. Wa'idah hal minal jamal. Sedangkan wa'id hal dari al-jamal. Mansub al-fathah zahirah. Mansub dengan fathah zahirah. Wa taqtirul kalam, taqtir ucapan ini adalah, ayu syai'in thabitun al-jamali hala kauniha wa'idan masyuha. Ayu syai'in, ada apa gitu? Perkara apa yang ada pada jamal ini? halakauni hawaid, ketika dia dalam kondisi waid dan masyu, lambat jalannya. Nah itu. Wasadalah al-Basriun ala annahu la yajuzu, kalau orang-orang Basrah menganggapnya sebagai darurah. Ad-darurah tubihal mahdurah. Enggak boleh jadi boleh gitu. Darurah. Wasadalah al-Basriun ala annahu la yajuzu taqdima al-fa'il ala fi'lihi biwajhain. Orang-orang Basrah berdalil atas tidak bolehnya mendahulukan fa'il dari fi'ilnya atau amilnya dari dua sisi, dari dua alasan. Yang pertama, annal fi'la wa fa'ilahu kajuz'aini, karena fa'il dengan fi'il itu seperti dua bagian. Ya, yang li kalimatin wahidah, yang disusun jadi satu kalimat gitu. Mutaqaddima ahaduhuma 'ala al-akhar wad'an, yang salah satunya mesti mendahului yang lain. Ini amil dulu, fi'il dulu, baru fa'il. Itu dari seolah-olah sudah diletakkan demikian. Fakama la yajuzu taqdimu ajuz al-kalimah ala sadriha, la yajuzu taqdimu al-fa'il ala fi'lih, maka sebagaimana tidak boleh mendahulukan akhir kalimat dari awalnya, maka demikian pula tidak boleh mendahulukan fa'il dari fi'ilnya. Itu alasan yang pertama. Ya. Seperti fi'il fa'il, ini seperti dua bagian yang sudah ditetapkan demikian urutannya. Iya. Kemudian wasaniha, alasan kedua, anna taqdimal fa'il yuqimu fil labsi bainahu wa bainal mubtada, mendahulukan fa'il itu akan yuqi, menjatuhkan kepada al-labs, kerancuan, akan menimbulkan kerancuan bainahu, antara fa'il dengan mubtada. Iya kan, kalau dikatakan qoma Zaidun qoma, Zaidun qoma, mungkin Zaid di sini sebagai fa'il bisa mubtada, rancu mana yang ditarjih ini. Iya. Wa dhalika annaka idza qulta yamkin, engkau apabila berkata Zaidun qam wa kana taqdimul fa'il jaiza, dalam kondisi membolehkan mendahulukan fa'il, lam yadri, maka niscaya si pendengar tidak tahu, a'radtal ibtida bi Zaidin wal ikhbar anhu bi jumlah qama fa'ilihi al mustatir, am aradta isnada qama al madhkur ila Zaidin al madhkur ala annahu fa'il wa qama hina idzin khalin min ad dhamir. Ya. Kalau engkau membolehkan didahulukannya fa'il dari fi'ilnya Zaidun qam, berarti memungkinkan Zaid apa? Mubtada, mungkin juga apa? Fa'il. Nah, dalam kondisi lam yadri asami', si pendengar tidak tahu, apakah engkau dengan ucapanmu ini menginginkan ibtida' dengan Zaid wal ikhbar anhu, dan menghubari Zaid dengan jumlah qama. Ya. Dan fa'ilnya berarti mustatir, fa'ilun mustatir. Atau engkau menginginkan dengan ucapanmu ini Zaidun qoma, isnada qoma, penyandaran qoma yang disebutkan kepada Zaid, berarti qoma Zaid sebagai apa? Fa'il, qoma sebagai fi'ilnya. Hal annahu fa'il wa qoma hina idzin, berarti qomanya kosong ketika itu dari apa? Dhamir, ya kan? Kalau dijadikan qoma Zaidun qoma fa'ilnya, berarti pada Zaidun qoma, Zaidun fa'il, berarti pada qoma tidak ada dhamir yang dirafakannya. Ada enggak perbedaan makna antara dua ungkapan ini? Wala syakka anna bainal halatini farqa, tidak syak, tidak syak, tidak ragu lagi bahwasanya antara dua keadaan ini berbeda. Ini lihat perbedaannya, ada sisi perbedaannya antara yang kalau misalkan Zaid dan qoma dijadikan Zaid fa'il, dan jumlahnya jumlah apa? Fi'liyah. Kalau Zaid mubtada, jumlah jumlah ismiyah. Ya. Fa inna jumlatul fi'li wa fa'ilahu tadullu ala hudutsil qiyam ba'da an lam yakun. Kalau jumlahnya fi'liyah dengan antum jadikan Zaid sebagai fa'ilnya qoma, maka sesungguhnya jumlah fi'liyah, jumlah fi'il dan fa'il itu tadullu, menunjukkan kepada terjadinya perbuatan berdiri setelah sebelumnya tidak berdiri. Ya. Ini kalau jumlahnya apa? Fi'liyah. Wa jumlatul mubtada wa khabaruh al-fi'li tadullu ala thubut wa ala ta'kidi isnadil qiyam li Zaidin. Sedangkan jumlah mubtada dan khabarnya yang berupa fi'il, ini menunjukkan jumlah mubtada bersama khabarnya yang fi'il ini, menunjukkan kepada thubut, thubutu al-qiyam. Wa juga ala ta'kidi isnadil qiyam li Zaid. Ada makna berikutnya, yaitu penetapan, penguatan, sandaran berdiri kepada Zaid. Yang lebih kuat mana? Ucapannya Zaidun qoma, jumlah ismiyah, dengan Zaidun qoma, jumlah fi'liyah. Ismiyah, Zaidun qoma lebih kuat. Ya. Kalau Zaidun qoma antum meniatkan qoma Zaidun, sekedar pemberitaan, biasanya Zaid berdiri yang tadinya tidak berdiri. Kalau diniatkan jumlahnya ismiyah, Zaidun qoma, ini ada penekanan, biasanya Zaid benar-benar berdiri, ataupun menetapi berdiri. Iya. wala yajuzu ighfalu hadzal farq, maka tidak boleh ya mengentengkan ataupun melupakan perbedaan ini. Bidai annahu mimma la yata'allaq bil maqsud, dengan klaim anggapan bahwasanya mimma yang hal ini mimma la yata'allaq bil maqsud, tidak terkait dengan maksud, sama saja kok faedahnya. Tidak boleh seperti itu, ada bedanya, sehingga tidak boleh ya menimbulkan si pendengar itu bingung ya. Dan seterusnya, dapat sendiri ya. Intinya sudah dapat. Ya. Ada jawabannya juga di sini. Terus bagaimana dengan pendalilannya orang-orang Kufah? Wa ajabu amma tasdalla bil kufiyun bi anna al bait yahtamil ghayra ma dzakaru min wujub al i'rab, idh yajuzu an yakuna mashi mubtada wa dhamir mudaf ilayh wa wa'idan hal min fa'il fi'l mahdhuf, fa taqdir mashi yadhhar. Jadi ditakdirkan di situ apa? Fa'ilnya. Mashi yadhhar. Iya. Jumlah fi'il yang mahdhuf bersama fa'ilnya pada mahalnya rafa' khobar mubtada gitu. Nah. Kemudian masih kuat kan? Masa belum se-12 jam nih. Saya baca subhanallah Syekh Lodayan itu di Twitternya. Malu juga kita. Belumlah seseorang tergolong talibul ilmi sampai dia dalam satu hari itu menghabiskan waktunya 18 jam untuk membaca. Ya, kita masih orang-orang awam kita ini. Iya. Belum termasuk talibul ilmi kalau dia tidak bisa menghabiskan dalam satu hari 18 jam untuk membaca. Kita masih orang awam nih. Masih masuk ke talibul ilmi. Itu berapa jam sehari membaca? 18 atau 16 jam ya. Subhanallah. Ada di channel yang dia itu. 18 jam. Al-Hudayan. Rahimahullah. Alhamdulillah Al-Hudayan ya. Kalau ngantuk setengah jam aja baca. Aduh. Ini baca sendirian loh. Gak ada yang niatin. Ini belajar ada yang niatin. Ada temennya. Oh bisa. K.O. Ah, semangat. Nah, tadi saya. Jadi, sekarang apa? Oh, kamu lupa ini. Ya, wa tazhar ya. Ya, wa tazhar faidatu. وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد نحو. Kemudian apa sih sisi perbedaannya antara mazhab al-Basriyin dengan mazhab al-Kufiyin? Mazhab al-Basriyin yang mereka apa? Melarang untuk apa? Fa'il didahulukan, dengan mazhab Kufiyun yang mereka membolehkan fa'ilnya didahulukan dari amilnya. وتظهر فائدة الخلاف في غير الضرورة الأخيرة. Tampak perbedaan khilaf ini pada selain surah al-akhirah. Darurah tadi ya. Fi ghairi suratil akhirah. Pada selain gambaran yang terakhir. Wahi suratul ifrad. Yaitu surah yang terakhir. Pada selain itu tampak perbedaannya. Adapun pada surah yang terakhir. Tidak tampak perbedaannya. Pendapat apa? Mazhabnya orang-orang Basrah. Dan mazhabnya orang-orang Kufah. Zaidun Qawma. Orang Basrah jelas. Zaidun Qawma apa? Hah? Qawma ya. Jumlah. Khobar. Fi'liyah. Di seorang Kufah, ya mungkin dimaukan mudhar khabar, mungkin buat fi'il fa'il. Ya. Tidak tambahkan sini kan. Nah, fataqulu ala madhhabi, pada selain mufrad ini. Fataqulu ala madhhabil kufiyin, ya, ataupun pada selain mufrad, tampak perbedaan dua madhhab ini. Ya, maka aku katakan di atas madhhabnya orang Kufah, az-zaidani qama. Ya Rabbi, bagaimana az-zaidani? Fa'il marfu alamat rafihi. Apa? Atau juga mungkin fa'il muqaddam gitu ya. Ya, istilahnya ya. مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأن المثنى قام فعل مبني الفتح يوده ده شيء yeah. لا محل من الجملة berarti جملة فعلية kan جملة جملة فعلية aslinya قام زيدا gitu sama dengan قام زيدا وزيدون قام boleh kalau menurut orang-orang Kufah orang Basrah boleh enggak enggak boleh salah kamu misalkan kita ngerjakan soal ya pengajarnya Madhab Basrah salah semua. Nah ini Salah. Wa ala madhhabil basriyin yajibu, di atas madhhabnya orang Basri yajibu an taqul, wajib untuk dikatakan az-zaidani qama, az-zaiduna qamu. Fa ta'ti bil alifi wa wawin fil fi'li, engkau datangkan alif dan waw pada fi'ilnya. Jumlahnya jumlah apa? Ismiyah. Wa yakunani humal fa'ilaini, dan jadilah alif dan waw itu sebagai fa'ilnya. Wa hadha ma'na qawlihi wa ba'da fi'lin fa'il. Inilah makna ucapan an-nazim, dan setelah fi'il fa'il. Yani yang namanya fa'il harus datang setelah fi'il. Wa asyara biqawlihi fa'in zahar ila akhiri ila anna al-fi'la wa shibahu labudda lahu min marfu' fa'in zahar fa'la'idmara fa'in zahara fa'la'idmara nahu qama zaidun wa in lam yazhar fahuwa fahuwa enakti fahuwa ya fahuwa bamirun nahu zaidun qama ay huwa. Selesai yang seger padahal belum dibaca. Ya, saya selesai macam sini. Dan dijelaskan. Asyara biqawli an-nadhi mengisyaratkan ucapannya fa'in bahar. Apa ucapannya? Ada yang hafal? Ya. Fa'in bahar fahuwa. Wa illa fa'bamirin istatwar. Setelah fi'il, fa'il. Fa'il mesti datang setelah fi'il. Kalau tampak fa'ilnya, itulah yang dimaukan. Kalau tidak, maka fa'ilnya bamir mustatir. Mengisyaratkan dengan ucapan ini, bahwasanya fi'il dan syibul fi'il labudalahu min marfu'. Harus memiliki isim yang dirofakkan. Nanti akan ada ini tambahan penjelasannya. Mungkin tempatan berikutnya ya. Ya. Tentang apakah yang namanya fi'il dan syibuh fi'il itu harus ada marfu'nya atau tidak. Nanti insya Allah kita baca tambahan berikutnya. Fa'in buhara kalau tampak. Ya. Apa tampaknya? Ya, fa'ilnya, marfu'nya. Fala idmara, maka tidak ada pengidmaran. Ya. Apa takdirnya? Khabarnya la di sini la idmara ya fi. Nahu qama Zaidun. Ya jelas ya Rabbnya. Wa in lam yadhhar adapun kalau tidak tampak. Iya. Yang zahir juga apa? Az-Zaidani qama. Ini yang zahir juga. Az-Zaiduna qamu. An-nisa'u qumna. An-niswatu qumna. Fa huwa dhamir. Kalau tidak tampak maka dia dhamir. Yang apa berarti dhamirnya? Ya mustatir. Iya. Wujuban ataupun jawazan. Nahu Zaidun qama. Mana qama fa'ilnya? Enggak ada berarti mustatir. Iya. Ya ini takdirnya huwa. Nanti insyaallah akan kita baca saida dari beliau Syekh Muhammad Muhyiddin tentang fi'il-fi'il yang dia tidak butuh kepada fa'il. Iya. Dan di sini Ibnu Malik tidak mengecualikan kembali ya umum. Wa ba'da fi'lin fa'il. Setelah fi'il harus ada fa'il. Ya. Sebutkan ba'da lafal la yahtaj ila fa'il. Ya. Dan sini ada yang mau disampaikan. Ini sedikit loh. Antum cuma dua ini. Menghafalnya. Ya. Dua. Pertemuan berikutnya dua lagi. Ini dua-dua ya. Kalau panjang. Kalau pendek ya. Empat. Paham? Ya cukup. Apa lanjut? Cukup ya. Sudah siap-siap lanjut. Siap-siap maksudnya siap-siap. Subhanakallah. Ya. Nah, sampai sini ya. Subhanakallah. Bihamdik. Shadallah ilaha ilaha anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum.